بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب موت يوم الاثنين باب mati pada hari Senin. Bab ini barakallahu fikum zahirnya disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala untuk menjelaskan fadilahnya. Fadilah mati pada hari Senin dikarenakan pada hari itu wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan disebutkan dalam hadis nanti keinginan atau harapan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bisa wafat pada hari Senin. Naam. Di sini beliau hanya membawakan hadis atau riwayat yang menjelaskan keutamaan mati hari Senin. Zahirnya beliau mendhaifkan hadis, beliau mendhaifkan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mati pada hari Jumat atau malam malam Jumat. Artinya hadis yang menjelaskan keutamaan mati pada hari Jumat atau malam Jumat tidak sesuai dengan syaratul Bukhari, sehingga enggak boleh bawakan dalam kitab sahihnya. Yang boleh sebutkan hanya hadis yang menunjukkan fadilah atau keutamaan mati pada hari Senin. Taib, adapun hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan mati pada hari Jumat atau malam Jumat datang dari hadis Abdullah bin Amr bin As inda Tirmidzi. Wa fihi dha'fun, ada kelemahan di dalamnya. Juga datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Abu Ya'la wa huwa dha'ifun jidda. Dan ada beberapa jalur yang lain, al-muhim dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah di Ahkamul Janais dan sebagian ulama yang lain. Mereka mengatakan itu hadis muhtajun bih, bisa dijadikan sebagai hujjah dikarenakan dia hasan di ghairihi. Hasan di ghairihi. Tayyib, bagi yang mudhaifkan maka tidak ada fadilah mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Bagi yang mengatakan hasan di ghairihi maka tidak bertentangan dengan riwayat ini yang menjelaskan fadilah mati pada hari Senin, tapi justru menunjukkan fadilah dua-duanya. Ada keutamaan mati pada hari Senin, ada fadilah mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Dua-duanya ada bagi yang mensahihkan dua riwayat di atas. Adapun terkait dengan mati pada hari Senin, itu mencocoki matinya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini babnya bab barokah. Barokah mati pada hari wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun terkait dengan mati pada hari Jumat dan malam Jumat, keutamanya adalah Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Lafadznya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah ada seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Naam. Ala kulli hal, hadzani hadithani muhtajun bihima. Ini dua hadith yang dijadikan sebagai hujjah, sehingga dua fadilah. Fadilah mati pada hari Jumat dan Fadilah mati pada hari Senin. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'alla ibnu Asad thiqah. Beliau punya saudara namanya Bahz ibnu Asad, thiqah juga. Sehingga dua putra macan, dua putra singa ini, ibnu Asad, Mu'alla dan Bahz, kilahuma thiqatun. Dua-duanya thiqah dan dua-duanya min syuyukhil Bukhari. Qala haddathana Wuhaybun ibnu Khalid an Hisham an abihi. Hisham dari bapaknya adalah Hisham bin Urwah. An abihi Urwah ibn Zubair rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dakhaltu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu, saya pernah masuk menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayahanda Aisyah, bapaknya Aisyah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha masuk menemui Abu Bakar Siddiq pada saat-saat detik-detik kematiannya. Faqala, maka berkata Abu Bakar Siddiq, bertanya, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada berapa kain kalian mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Bakar Siddiq tidak terang-terangan menyatakan firasatnya mau mati saat itu, khawatir memberatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun beliau bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah kematian. Walaupun ini pertanyaan bisa diraba arahnya kemana ya, tapi paling tidak ada mukadimah begitu. Tidak langsung to the point kayak abah kepingin mati, abah rasanya sudah dekat ajal. Kalau dengan bahasa demikian terlalu vulgar, sehingga dikasih bahasa yang lebih halus. Pada berapa kain kamu kafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang cerdas paham, kok nanya seperti itu ya? Jadi ada firasat ke arah dekatnya ajal. Ini namanya adabun lafzi, adab pelafatan barakallahu fikum, terutama terkait dengan orang-orang yang dikhawatirkan tidak mampu menahan beban. Dikasih bahasa-bahasa yang halus gitu ya. Qalat, sebab ya ikhwan, tidak mungkin sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq lupa berapa jumlah kafannya Rasul. Ya, ilmu yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan para sahabat. Berapa kain ya ikhwan? 3 kain. Tidak mungkin orang sekali ber Abu Bakar Siddiq tidak tahu. Jawabannya pasti tahu. Tapi kenapa aku bertanya seperti ini? Hah? Dikarenakan beliau ingin memberikan prolog, mukaddimah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau merasakan dekatnya ajal. Jika bahasanya diplomatis dan bagus. Tayyib, qalat, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamah. Katanya Aisyah Rasulullah alaihi salatu wassalam, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW dikafani pada 3 baju, 3 kain putih, sahuliyah, yang terbuat dari sahuliyah, sebuah tempat diaman yang sekarang diib. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada padanya kamis ataupun imamah. Wa qala laha, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Aisyah, fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari apa wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qalat yaumal itsnain. Beliau wafat pada hari Senin. Qala, katanya Abu Bakar Siddiq, fa ayyu yaumin hadza? Sekarang hari apa? Qalat yaumul itsnain. Ini sekarang hari Senin. Qala, berkata Abu Bakar Siddiq, arju fi ma baini wa bainal lail. Saya berharap saya wafat dari mulai sekarang ini sampai menjelang malam nanti. Ini lafaz yang vulgar, langsung. Paham ya? Sebelumnya dikasih mukadimah untuk putrinya. Rasul dikafani berapa baju? Rasul wafatnya kapan? Itu mukadimah supaya jangan kaget Aisyahnya. Abahnya, ayahnya sudah merasakan dekatnya ajal. Dikasih mukadimah supaya dia faham tapi enggak langsung. Begitu dikatakan hari Senin, tanya, hari apa sekarang ini? Hari Senin. Langsung bilang, fa'arju fi ma baini wa bainal lail. Saya berharap saya wafat antara sekarang sampai menjelang malam nanti. Barakallahu fikum. Tayyib ya ikhwan. Fa nadhara ila thawbin 'alayhi kana yumarradu fi. Maka beliau Abu Bakar Siddiq melihat sebuah kain yang beliau dirawat, biasa dirawat di kain itu saat beliau sakit. Bihi radu'un min za'faran. Padanya ada bekas-bekas minyak za'faran. Radu'un itu, ikhwan, ada bekas-bekas air, tapi enggak mengenai semua pakaian. Entah bekasnya kecil, atau agak banyak, tapi enggak menyeluruh ke semua pakaian. Namanya radu'un. Ada bekas-bekas za'faran. Faqala, maka beliau memerintahkan, ighsilu thawbi hadza, cuci pakaianku ini. Wazidu alaihi thawbain, tambahkan dua baju lagi padanya. Fakaffinuni fihima, dan kafani aku pada keduanya. Jadi pakaianku yang sekarang yang kamu cuci plus dengan dua pakaian tadi. Qultu, katanya Aisyah, inna hadza khalaq. Sesungguhnya kain ini sudah usang. Khalak itu sudah usang. Qala, berkata Abu Bakar Siddiq, innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyit. Sesungguhnya yang masih hidup lebih berhak menggunakan pakaian yang baru, kain yang baru, dibandingkan sang mayyit. Innama huwa lil mahlah. Sesungguhnya kain kafan itu untuk mahlah. Al mahlah as-sadid, cacing tanah. Barakallahu. Ada yang mengatakan al-mihlah. Ada yang mengatakan al-muhlah. Dengan tiga bacaan. Muhlah, mahlah, mihlah. Tapi yang dimaukan mihlah ay as-sadid. Ini kain kafan untuk sekedar kain kafan. Dia nanti bakal untuk cacingnya, cacing tanah. Enggak perlu yang baru-baru. Falam yutawaffa hatta amsa min lailatul tsulatsa. Maka beliau tidak wafat hingga beliau bersore hari di malam Selasa. Wadufina qabla yusbih, dan beliau pun dimakamkan sebelum subuh. Sehingga meninggal dunianya pada hari Senin malam Selasa dan dikubur sebelum subuh. Persis seperti harapannya beliau wafat pada hari wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi ikhwan, ta'yin waqtal maut, menentukan hari mati, itu bukan wewenang hamba. Seorang hamba tidak tahu menahu dan tidak punya pilihan padanya. Yang menentukan siapa? Allah azza wa jalla. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seorang jiwa enggak tahu apa yang dia kerjakan besok. Sebuah jiwa enggak tahu kapan dia di mana dia wafat. Ini semuanya adalah Allah azza wa jalla yang Maha tahu. Hadza wadhih. Faham insyaallah ya? Maka enggak boleh ada orang yang memastikan saya pasti mati hari sekian. Adalah yajuz. Rajmun bil ghaib, menduga-duga perkara gaib. Kalau dia memastikan, ada sahir, ada kahin, ini dukun, paranormal lah ikhwan. Ada mafhum. Sehingga ta'yin menentukan waktu tanggal mati enggak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah na'azakumullah, berharap adanya roja raghbah fi syai. Berharap mati pada hari-hari yang mulia itu boleh. Tapi berharap adanya harapan untuk mati pada hari-hari yang mulia itu boleh. Seperti yang dilakukan di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Tayyib barakallahu fikum. Saya ulangi lagi. Dalam hadis ini khonamtina azakumullah ada faedah bolehnya kita berharap meninggal pada hari-hari waktu-waktu yang utama. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, berharap, berdoa kepada Allah supaya wafat pada hari Jumat atau malam Jumat atau pada hari Senin, atau di tempat-tempat yang muqaddasah, berdoa supaya diwafatkan di kota Madinah dan semisalnya, ada ya juz. Adapun ta'yin, mentakyin, menetapkan hari atau waktu mati, itu bukan ikhtiar dia, bukan pada dia. Itu semuanya pada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini qul a'udzubikumullah banyak fawaid. Di antaranya adalah istihbabut takfin fi thiyabil bidh. Anjuran menggunakan kain kafan dari kain putih. Ini mustahab. Hukumnya sunnah. Berarti boleh menggunakan kain selain putih. Dan juga istihbab tathlithil kafan. Anjuran untuk menggunakan kain kafan 3 helai. Tayyib. Ini untuk laki-laki ya, Ikhwan. Adapun untuk wanita, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wanita 5 helai. Wanita 5 helai, 3 helai tambah 2. Ada kamis, ada dir'un. Tetapi hadis yang menjelaskan bahwasanya jenazah wanita dikasih 5 helai atau 5 kain kafan dhaif. Di isnadnya ada wanita yang majhulah. Sehingga sama tidak ada bedanya antara lelaki dan wanita dalam bab kain kafan. 3 helai kain kafan untuk lelaki dan perempuan dan dianjurkan berwarna putih. Juga diperbolehkan barakallahu fikum untuk memilih atau menunjuk kain kafannya. Paham ya? At-ta'yin fil kafan, langsung menunjuk kain kafan dia semasa dia hidup. Kafani aku di kain ini. Ada ya juz, seperti tindakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Ighsilu thawbi hadha wa zidu alayhi thawbaini wa kafinuni fiha. Beliau meminta yang satu kain itu cuci di kafannya di situ plus 2 kain yang lain. Itu menunjukkan bolehnya menunjuk, menentukan kain kafan sebelum dia mati. Dan ini ya ikhwan, terkadang ada sebuah makna, ada sebuah kenangan dan semisalnya. Misal itu kain biasa dia gunakan untuk sholat padanya, atau itu kain yang dulu dia gunakan untuk berjihad fisabilillah, atau itu kain hadiah dari seseorang yang sangat dia cintai, atau hadiah dari orang yang mulia, atau semisalnya. Ada sebuah makna, ada ya juz. Baik 3 helai kain sekaligus atau 1 daripadanya, boleh takyin langsung. Barakallahu fikum. Juga menunjukkan jawazu at-takfin fi thiyabil maghsulah. Jawazu at-takfin fi thiyabil maghsulah. Bolehnya berkafan dengan kain yang dicuci. Artinya bukan kain kafan baru. Dia kain kafan yang sudah bekas yang dicuci kembali. Ada ya juz. Faham salah ya? Sehingga tidak ada persyaratan la yushtaratu fil kafan ayyakuna jadida. La yushtaratu fil kafan ayyakuna jadida. Bukan termasuk persyaratan kain kafan itu harus kain yang baru. Bisa kain yang sudah lama dicuci kembali. Yang penting bersih. Paham ya? Yang penting bersih. Kemudian dari tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang berkafan dengan kain lama yang dicuci kembali menunjukkan adamul mughalat fil kafan. Fihi adamul mughalat lil kafan. Padanya ada faedah tidak bermahal-mahal dalam bab kain kafan. Sehingga wasat tidak mahal-mahal banget. Juga tidak jelek-jelek banget pertengahannya. Paham ya? Belum mengatakan innama huwa lil mihlah atau lil muhlah atau lil mahlah. Kain kafan itu untuk cacing tanah. Paham ya? Sehingga tidak bermahal-mahal dalam perkara kafan. Tayyib. Lalu bagaimana dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang mengatakan man kaffana akhahu falyuhsin ilaih atau man arada yukaffina akhahu falyuhsin fi kafani. Barang siapa yang ingin mengkafani saudaranya maka perbaguslah kain kafannya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Dijawab barakallahu fikum, perintah al-amru bitahsinil kafan la yalzam minhu al-ghala. Perintah untuk memperbaiki kain kafan tidak mengandung makna mahal. Paham ya? Enggak mengandung makna mahal. Tapi yang dimaukan dengan tahsin adalah satu. Dia satir. Sabighun satir. Dia lebar, panjang, lebar yang bisa menutupi semua jasadnya mayit. Dan dia suci. Artinya tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Sehingga tidak ada pertentangan antara perintah memperbagus kafan dengan larangan bermahal-mahal dalam perkara kain kafan. Yang dimaukan dengan memperbagus kain kafan, dia suci, dia baik, dia luas. Ya, luas lebar yang bisa menutupi jasad yang sang mayit. Tidak sempit gitu ya. Dan juga dilarang untuk bermahal-mahal dalam perkara kain kafan. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Qara'na haditsan wahida, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakfi. Yuhfad insyaallah taala. والله تعالى بسم الله في له سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل وحفظكم الله